إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم yang pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga sore hari ini kita bersama-sama diberikan kemudahan untuk melanjutkan sebuah amal ibadah yang saleh yaitu ibadah thalabul ilmi. Kita berada pada tanggal 28 Dzulqa'dah yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. 6. Bulan Dzulhijjah terutama pada 10 pertama di bulan pada 10 pertama adalah hari-hari yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Sehingga hari-hari itu sangat berharga bagi umat muslimin. Hari-hari itu hari-hari yang penuh barakah. Yang Allah lipat gandakan pahala ajr barang siapa yang memanfaatkan hari-hari itu dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Telah datang riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fadilah 10 pertama di bulan Dzulhijjah terutama pada siang harinya dari mulai terbitnya fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Kata Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah al-amal as-salih fiha min ayyam al-asr, min ayyami al-asr." Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk beramal saleh padanya dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, wal jihad ya Rasulullah, sekalipun fadilah amalan jihad, nah, sekalipun fadilah amalan jihad, tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang lebih Allah cintai Tidak ada yang bisa menanding kecintaannya Allah. Amalan saleh dikerjakan pada hari-hari itu, sekalipun ibadah jihad. Naam. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji min dalika syai'un. Kecuali seseorang yang berjihad fi sabilillahi ta'ala dengan harta dan jiwanya, dan tidak kembali sedikit pun dari keduanya, yakni mati syahid. Baru itu bisa menandingi dan mengalahkan amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut. Nah, para ulama kita menjelaskan kenapa hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh barakah pada siang harinya. Dijelaskan para ulama kita karena hari-hari itu terkumpul padanya beberapa amalan-amalan yang besar. Nah, yang pertama adalah Yaumu Arafah, bersaum. Nah, pada tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, di saat para hujjat sedang wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Dan wukuf di Arafah ini adalah rukun terbesar ibadah haji. Kata Nabi, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan sifat-sifatnya dan keadil, diantaranya kesempurnaan keadilannya, bagi yang tidak berangkat haji, maka mereka disunahkan dengan saum Arafah yang fadilahnya besar sekali, yaitu tukaffiru as-sana al-madiyah wal-atiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun setelahnya. Yang pertama adalah apa? Tanggal 9 Dzulhijjah tersebut adalah hari besar, yakni para hujjat wukuf di Arafah. Dan tanggal 10-nya juga hari besar umat Islam, hari Idul Adha. Disyariatkan salatul Idul Adha dan juga disyariatkan ibadah al-qurban atau ibadah al-udhiyah. Ibadah qurban atau ibadah al-udhiyah. Di antara sebab kenapa hari-hari tersebut hari-hari yang penuh dengan barakah, karena di situ terdapat hari Idul Qurban. Kesempatan pada hari ini kita ingin menjelaskan sekaligus memberikan motivasi kepada kita semua. Nah, jika kita diberikan keluasan rezeki, kelapangan rezeki, nah, hendaknya kita memakmurkan dan ikut mengagungkan syiar Allah, yaitu al-udhiyah atau al-qurban ini. Nah, bahwa al-udhiyah atau qurban, la syak, tidak perlu kita ragukan lagi bahwa udhiyah di antara syiar-syiar Allah yang agung, syiarnya dakwah para nabi, dakwah tauhid, dikarenakan al-udhiyah tersebut mengandung dakwah tauhid. Di situ dalam rangka untuk menunjukkan beribadah hanya kepada Allah, menyembelih korban bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib ibadah korban itu diperuntukkan untuk Allah semata, tabaraka wa ta'ala. Nah. وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah syiar-syiar Allah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah amal-amal ibadah yang besar yang menunjukkan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang menghidupkan, memakmurkan, menyemarakkan, mengagungkan syiar-syiar tersebut, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati seseorang. Seorang yang bertakwa, dia pasti tergugah dan terdorong, nah, untuk menghidupkan, untuk memakmurkan, untuk mengagungkan syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari-hari 10 Dzulhijjah tersebut, ada satu ibadah yang besar, bagian dari min syairillah, adalah ibadah al-qurban atau al-udhiyah ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ibadah kurban dalam banyak ayat, menunjukkan bahwa ibadah kurban ini betul-betul sebuah ibadah yang besar. Apalagi ibadah kurban tersebut Allah gandengkan dengan ibadah as-salah. Qul inna salati wa nusuki, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan. 6. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, qul, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sampaikan wahai Nabi Allah Muhammad, sampaikan dan beritakan perintah Allah untuk menyampaikan tentang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memuat 6 ibadah besar. Karena Rasul diminta untuk menyampaikan, qul, katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan juga nusuki, ibadah korbanku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Yani menggandengkan ibadah kurban dengan ibadah as-salah. Menunjukkan bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang besar sebagaimana ibadah as-salah. Nah, kalau salat itu ibadah yang besar, itu wajib diperuntukkan untuk Allah semata, diserahkan, diberikan untuk Allah semata ruku dan sujudnya, hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, demikian pula ibadah kurban. Wajib menyembelih kurbannya itu diserahkan untuk Allah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diatasnamakan atau diserahkan selain kepada Allah. Sebuah syirik yang besar jika dia menyembelih korban dipersembahkan, diperuntukkan untuk tempat-tempat yang keramat, penunggu-penunggu yang dikeramatkan, penunggu lautan, penunggu gunung yang dikeramatkan, dan segala penunggu enam yang dikeramatkan. Atau untuk seorang yang dikeramatkan di kubur-kubur yang diagungkan oleh sebagian manusia, ini semua bentuk amalan syirkiyah. Maka dalam udhiyah korban ini, dalam mereka untuk menunjukkan ibadah yang besar, ibadah tauhid. Nah, syiar besar, syiar yang agung, syiar dalam rangka untuk menunjukkan tauhid, menyerahkan, mempersembahkan ibadah kepada Allah, yaitu ibadah al-qurban tersebut. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu. Wanhar, demikianlah sembelihlah ibadah korban untuk Rabbmu tabaraka wa taala. Perintah Allah untuk salat, fasalli, salatlah, tegakkan ibadah salat untuk Rabbmu. Demikian pula tegakkan korban, potonglah hewan korban untuk Allah semata. Dua ayat ini, 6, yang pertama menunjukkan kemuliaan ibadah salat karena kemuliaan ibadah korban yang hanya semata-mata dipersembahkan untuk Allah semata. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, dengan sighah kata perintah, salatlah untuk Rabbmu dan juga sembelihlah hewan korban untuk Rabbmu pula. As-salah adalah ibadah badaniyah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban adalah ibadah jenis maliyah, harta benda yang paling utama. Nah, yakni ibadah maliyah yang paling utama di hari-hari itu. 6, hari-hari udhiyah, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Maka jenis ibadah harta benda yang paling utama, 6, adalah ibadah al-udhiyah. Ima dia menyembelih hewan korban berupa kambing atau sapi atau unta, baik sendiri ataupun musahamah. Ala kulli hal, bahwa ini adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6, jumhur para ulama kita, bagaimana hukum masalah al-udhiyah tadi? 6, ikhwana fillah barakallahu fikum, terlepas nanti kita akan bahas apa itu wajib atau sunnah, namun kita telah mengetahui bahwa al-udhiyah atau ibadah kurban ini salah satu syiar-syiar Allah yang agung, dan kedua, ibadah kurban disandingkan dengan ibadah as-salah sebagai rukun Islam yang kedua, yang menunjukkan betapa besarnya nilai ibadah kurban tersebut. Baiklah, kita akan mencoba menjelaskan bagaimana pendapat para ulama terkait masalah hukum al-udhiyah tersebut. Jumhur para ulama berpendapat bahwa al-udhiyah sunnatun mu'akkadah, ibadah sunnah yang mu'akkadah. Apa di antara dalil menunjukkan bahwa al-udhiyah naam hukumnya sunnatun mu'akkadatun naam, yakni mereka jumhur berhujjah dengan sebuah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashr, jika telah masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahya fala ya'khud syi'rahu wala basharahu, fala ya'khud syi'rah wala basharah. Jika telah memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, nah, dan dia ingin berniat berkorban, nah, ingin berniat menyembelih hewan kurban, fala ya'khud, dan riwayat yang lainnya, falyumsik, fala ya'khud sya'rahu wala basharahu, maka sekali-kali jangan dia memotong bulu tubuhnya ataupun enam kukunya. Wa fi riwayah adfar, kukunya, baik kuku yang ada pada jari jemari telapak tangan dan kuku yang ada pada jari jemari pada kaki. Nah, syahid dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan ibadah udhiyah dengan man arada ahadukum an yudhahya. Menggandengkan dengan kehendak, keinginan. Yani jika dia ingin, jika dia berkehendak, tidak dengan kalimat jazm, nam kepastian tentang hukumnya wajib, tapi digandengkan dengan kalimat al-iradah, kehendak. Wa arada ahadukum, dan dalam kondisi dia ingin berkorban. Nah, jika sebuah amalan digandengkan dengan kalimat al-iradah, menunjukkan amal itu tidaklah wajib. Ini pendapat jumhur para ulama kita. Di antaranya demikian. Di antaranya pula adalah sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi selesai menyelesaikan khutbah, khutbahnya turun dari mimbar, maka Nabi didatangkan dua hewan kurban beliau. Ya, ini beliau memotong dua hewan kurban sekaligus. Lalu beliau membaca sebelum menyembelih kurban tersebut. Beliau mengatakan bismillah dengan semata-mata menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allahu wallahu akbar. Hada anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ini dariku, atas namaku, nam dari kurbanku, dan juga untuk umatku yang tidak berkorban. Dari sini pula menunjukkan keumuman riwayat adanya 6 kemungkinan ihtimal bahwa korban tersebut memang tidak wajib bagi umat muslimin. Nah, karena Nabi mengatakan ini dariku dan juga dari umatku yang tidak berkorban. Bismillah, wallahu akbar, hada anni wan ummati. Nah, ini pendapat jumhur yang mengatakan bahwa al-udhiyah sunnatun muakkadatun. Namun sebagian para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau merajihkan hukum al-udhiyah adalah wajib. Beliau berhujjah bahwa al-udhiyah ini bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia punya kemampuan, hendaknya dia mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian para ulama atau dalil yang kedua yang menunjukkan tentang wajibnya al-udhiyah qalu subhanahu wa taala fasalli li rabbika wanhar. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa asal hukum asal perintah dari Allah adalah lil wujub. Fasalli li rabbika wanhar. Beribadahlah atau tegakkanlah as-salah, salatlah untuk Rabbmu dan juga berkorbanlah untuk Rabbmu. Kalimat wanhar di sini. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 6 perintah lil qurban, perintah linar. Bahwa al-asal fil amri lil wujud. Lil wujub, bahwa hukum asal perintah adalah wajib. Nah. Hal ini pula ditegaskan dalam sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dabaha qabla an yusalliya falyu'id. Makanaha ukhra. Wa man lam yadbah falyadbah. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat yang sahih. Barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum salatul Id, dia potong, dia sembelih sebelum hari Id. Apa kata Nabi? Fal yu'id makana ukhra. Maka silahkan dia mengganti. Perintah Nabi untuk mengganti hewan korban yang semisalnya. Apa? Perintah lil-i'adah. Perintah Nabi untuk mengulangi. Ini menguatkan. Pertama, perintah Nabi. Dan kedua, la siyama mal amri bil-i'adah. perintah Nabi untuk berkorban. Wa man lam yadbah fal yadbah. Barang siapa yang belum berkorban, silakan berkorban. Perintah Nabi, fal yadbah. Zahir adanya perintah dari Nabi. Dan dikuatkan dengan perintah untuk mengulangi. Bagi yang berkorban, menyembelih. Bagi yang berkorban sebelum Id. Dia memotong hewan korbannya sebelum Id. Diperintah untuk mengulangi lagi. Ini ta'kid ba'da ta'kid. Enam. Berikutnya pula riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi aidan, ya ayuhan nas, ketika Nabi di Arafah beliau mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian kaum muslimin, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatin wa atirah. Wahai kaum muslimin, bahwa wajib setiap keluarga untuk pada setiap tahunnya apa udhiyah, menyembelih hewan kurban. Perhatikan ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli am. Wahai sekalian manusia, ai kaum muslimin, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga pada setiap tahunnya 6 udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ini juga zahiruhu lil wujub, zahiru al-amr, mengandung perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengandung makna yang wajib. Inna ala kulli ahli bait. Asyaq dalla al wujub. Berikutnya pula hadis Abi Hurairah, walaupun diperselisihkan tentang marfu atau mauqufnya. Man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, namun dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Walaupun diperselisihkan apakah dia marfu hingga sampai sanadnya kepada baginda Rasulullah atau sebatas ijtihad dan fatwa dari as-sahabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, tapi semuanya menegaskan, menekankan tentang kewajiban berkorban. Bagaimana tentang alasan jumhur tadi? Jumhur ulama, memang jumhur para ulama kita berpendapat sunnah muakkadah, pendapat yang kuat. Bagaimana pendapat tadi yang mengatakan bahwa idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhahiya fala yumsik atau fal yumsik an sya'rihi wa tfarihi wa fi lafdin fala ya'khud sya'rah wala basharah. Jumhur berpendapat kalau sekiranya ibadah kurban itu sifatnya wajib, maka tidak dengan konteks al-iradah, dengan tidak konteks kehendak barang siapa yang berkehendak berkorban. Nah, pendapat ulama yang kedua yang mengatakan bahwa al-qurban adalah wujub, adalah wajib, menjelaskan hadis tersebut. Nah, bisa dibawa kepada makna tentang penjelasan hukum orang yang berkorban. Ya, ini hadis tersebut jika telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkorban, maka hendaknya dia tidak memotong bulu yang ada pada tubuhnya dan juga kukunya. Hadis ini menjelaskan hukum orang yang berkorban. Nah, tidak menafikan tentang kewajiban orang yang berkorban. Tidak menunjukkan secara pasti bahwa korban itu adalah tidak wajib. Ya, ini menjelaskan hukum orang yang berkorban. Sebagai contoh, qaulu subhanahu wa ta'ala, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhir al-ayah. Allah mengatakan, idza kumtum ila sholah, jika kalian hendak sholat. Kalimat idza itu juga menggunakan kalimat jika. Jika hendak sholat. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa as-sholat tidak wajib. Tidak, tetapi dalam rangka untuk menjelaskan tentang 6 kewajiban al-wudu ketika orang hendak sholat, bahwa syarat sahnya sholat harus taharah sebelum dia sholat. Tidak menunjukkan bahwa as-sholat tidak wajib. Idza kuntum, jika kalian salat, kalimat jika di situ tidak menafikan kewajiban salat atau tidak menunjukkan bahwa as-salat tidak wajib. Lah, sebatas untuk menunjukkan hukum as-salat bahwa di antara syarat sahnya salat adalah at-tahara qablaha, berwudu terlebih dahulu sebelum dia as-salah. Wallahu a'lam bissawab. Dari sini memang pendapat jumhur para ulama adalah pendapat yang kuat juga karena mereka para ulama al-kibar. Namun dalil-dalil yang di sampaikan oleh sebagian para ulama kita menunjukkan tentang kewajiban al-udhiyah bagi yang punya kemampuan adalah dalil-dalil yang sangat kuat sekali yang sulit untuk dibantah. Wallahu a'lam bishawab. Intinya barang siapa yang punya kelapang rezeki, monggo kita ramaikan bersama, kan hal itu merupakan syiar Islam yang sangat besar. Dalam rangka untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala yang syiar tauhid, dan kedua dalam rangka untuk berbagi sesama kaum muslimin sehingga tampak betul betul besar dari dua arah. Arah yang paling utama adalah syiar at-tauhid, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua syiar naam kebahagiaan kaum muslimin di hari Id. Mereka bisa, baik yang kaya atau yang miskin, bisa senang dan bahagia menikmati hari raya kurban, hari Idul Kurban. Nah, menikmati daging kurban. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. yang sedikit ini semoga bermanfaat. Dan kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Ilahuna naktafi bihadal miqdari wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.